Masih dalam pembahasan hal-hal yang sepantasnya ada bagi pendidik maupun orang tua agar berhasil dalam mendidik putra-putrinya ataukah anak didiknya. Yang keempat, kata beliau, alal muallim ayya'lama anna wadhifatahu tushbihu wadhifatal anbiya. Bagi seorang pendidik, pengajar ataupun orang tua, hendaknya dia mengetahui, faham, meyakini bahwa tugasnya, tanggung jawabnya itu seperti tugas dan tanggung jawab para nabi. Alladzina arsalahumullahu ta'ala, para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jal lihidayatil bashari wa ta'limihim, untuk mengajari manusia dan mengarahkan atau membimbing mereka. Wa ta'rifihim bi rabbihim wa khaliqihim, dan mengajarkan kepada manusia agar mereka faham akan Rabb dan pencipta mereka. Wa kadzalika huwa fi manzilatil walid, di samping perkara tadi, hendaknya seperti atau mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawabnya seperti para nabi, demikian pula huwa fi manzilatil walid, hendaknya dia posisinya seperti orang tua bagi si anak. Fi 'atfihi 'ala tullabihi, yakni bersikap lembut, penyayang kepada anak didiknya. Wa mahabbatihi lahum, cinta terhadap mereka. Wa annahu mas'ulun 'an ha'ula'i tullab, dan bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan anak didiknya. An hudurihim, terkait dengan kehadiran mereka. Wahtimamihim bidurusihim, perhatian anak didik terhadap pelajaran-pelajarannya. Baliyah sunubihi, bahkan lebih bagus lagi bagi pendidik demikian juga orang tua, ayusa'idahum fi halli masyakilihim, membantu anak didiknya dalam mengatasi problem yang dihadapinya, masalah yang menimpanya. Ditanya, diberikan jalan keluar, diberikan solusi-solusi. Wa ghairi dhalika mimma yu'addu min mas'uliyatih, dengan juga hal-hal perkara lain yang itu teranggap masuk dalam tanggung jawabnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, semua kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan yang dia pimpin. Muttafaqun alaih. Wal ya'lam annahu mas'ulun amama Allah, dan ketahuilah, hendaklah dia mengetahui bahwasanya dirinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. an tullabihi madza 'allamahum, terkait dengan anak didiknya, apa yang dia ajarkan kepada mereka. Wa hal akhlasa fil bahthi 'anis subuli al muyassarah li irsyadihim, apakah dia telah ikhlas dalam mencarikan solusi-solusi, terobosan-terobosan yang mudah untuk mengarahkan dan mendidik mereka serta membimbing mereka, at-taujih as-salim, dengan arahan dan bimbingan yang selamat. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai setiap pemimpin terkait dengan yang dia pimpin. Ahafidho dhalik amdoya'ah, apakah dia menjalankan sebaik-baiknya ataukah justru dia sia-siakan. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menanyai seorang laki-laki kepala keluarga terkait dengan anggota keluarganya. Dikatakan oleh beliau, Hasan rawahu an-Nasa'i an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma inna 'alaihi ayu khatibahum bima yafhamun, kemudian sepantasnya bagi seorang pendidik, demikian pula kedua orang tua, untuk berbicara kepada mereka bima yafhamun, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Kullun ala qadri fahmihi, masing-masing sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kalian kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Atuhibbun, apakah kalian ingin, suka, ayyukadzaballahu wa rasuluh, Allah ta'ala maupun rasulnya didustakan. Yaitu karena kita berbicara dengan sesuatu yang belum mereka fahami, yang mereka tidak sampai ke situ dalam memahaminya, terasa asing, mereka pun kemudian mendustakan, tidak percaya, tidak mengimani dan meyakini ya ayat-ayat Allah, ini berita dari Allah ataupun berita dari Rasulnya. Sehingga beliau mengarahkan untuk kita berbicara kepada putra-putri kita ataukah anak didik kita sesuai dengan ya pemahaman mereka. Nah, hadis barusan ataukah riwayat ucapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu barusan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi, bab man khassa qauman duna qaumin fil ilmi, pada bab mengkhususkan sebagian masyarakat dari yang lainnya dalam hal ilmu. Barakallahu fikum. Yang kelima, innal muallim bihukmi mihnatihi ya'ishu baina tullabin tatafawatu darajati akhlaqihim wa tarbiyatihim wa dhaka'ihim. Seorang pendidik terkait dengan tugasnya, maka dia hidup di tengah-tengah anak didiknya, yang mana anak didiknya tadi berbeda-beda tingkat budi pekerti mereka, ada yang sopan, ada yang kasar, ada yang polosan, dan seterusnya. Wa tarbiyatihim, terkait dengan tarbiyah mereka, wa dzakaihim, dan kecerdasan mereka juga berbeda-beda. Ada yang gampang mudeng, ada yang angel banget. Ya. Lidzalik, oleh karena itu, fa inna alaihi ayyasa'ahum jami'an bi akhlaqi. Hendaknya bagi seorang pendidik maupun orang tua untuk bersikap sama terhadap mereka. Bersikap sama dengan terhadap mereka. Sama rata. Tayyib. Fayakunu lahum bimanzilatil walid ma'a auladih, sehingga posisi para pendidik ini tadi taubahnya seperti orang tua dengan anak-anak mereka, disamakan. Semua anak, semua di bawah tanggung jawabnya, sehingga dia berlakukan sama. Yang pintar, yang bodoh, yang cerdas, semuanya sama. Enggak ada yang dipilih-pilih. Amalan biqalil murabbi al-kabir, dalam rangka mengamalkan sabda Rasul al-murabbi yang mendidik al-kabir, yakni pendidik yang besar, karena mendidik seluruh umat muslim sejak beliau diutus hingga akhir zaman. Yakni beliau Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala beliau bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walid, sesungguhnya aku dengan kalian seperti posisinya seorang walid, orang tua. Posisiku dengan kalian seperti orang tua dengan putra-putrinya. U'allimukum, aku ajari kalian. Semua diajari oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Baik yang dari kalangan budak, ataukah yang sudah merdeka, ataukah bangsawan, tokoh, dan semuanya. Diajari oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan statusnya semua disamakan. Ya, semua disamakan. Sampai-sampai suatu ketika, para pembesar Quraisy yang masih kafir, masih musyrik, mengadakan diskusi ataukah hendak mengadakan pertemuan khusus dengan Rasul, tapi minta jangan sama sahabat-sahabatnya. Karena ketika itu kebanyakan dari para sahabatnya masih dari kalangan orang-orang biasa. Bukan para tokoh, bukan bangsawan. Ada di antara mereka yang bekas budak. Naam. Bahkan juga ada yang masih budak. Sehingga orang-orang Quraisy yang tadi gengsi. Minta agar tidak disamakan, tidak duduk bareng dengan mereka. Gengsi. Saya dari pembahasan barusan, bahwa Rasul mensejajarkan, menyamaratakan antara yang bangsawan ataupun yang rakyat biasa. Semuanya sama. Ya. Tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang keenam, alal muallim an-najih ayyata'awana ma'a zumala'ihi. Sepantasnya bagi seorang pendidik untuk berta'awun, kerjasama, beserta atau bersama dengan para pendidik lainnya. Kalau orang tua, ya berarti bekerja sama dengan sama orang tua. Sering berbagi pengalaman, cara mengarahkan, mendidik, mentarbiyah putra-putrinya yang baik, yang benar, yang bisa sukses, dan seterusnya. Wa yansahuhum, saling berikan nasihat sesama mereka. Wa yatasyawaru ma'ahum limaslahati talabah, dan bermusyawarah bersama para pendidik lainnya untuk kemaslahatan, ya, anak didik. Kalau orang tua berarti ayah dan ibu bermusyawarah, bekerja sama bagaimana supaya, ya, putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh maupun solihah. Kalau kedua orang tua sudah kontra, ya sudah bertolak belakang, ya sudah akhirnya si anak pun akan condong pada yang sesuai dengan hawa nafsunya. Sehingga kalau sudah terjerumus baru menyesal. Ya. Liyakunu qudwatan hasanatan litullabihim. Agar mereka menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Demikian pula orang tua agar menjadi teladan yang baik bagi putra-putrinya. Wa alaihim jami'an ayyaqtadu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepantasnya bagi mereka untuk meniru, meneladani bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Haythu khataballahu ta'ala al-muslimin biqaulihi, di mana Allah azza wa jalla berfirman terkait dengan orang-orang muslim. Allah ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga terkait dengan rumah tangga, Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan contoh dan teladan yang baik bagaimana berinteraksi sama anggota keluarga, bagaimana dalam menghadapi masalah, bagaimana dan seterusnya. Demikian pula terkait dengan masalah pendidikan pun Rasul alaihi salatu wassalam telah memberikan ya banyak arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan. Kiranya ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.